Mitra Bisnis, ratusan orang mendatangi gedung KPK Jumat malam lalu, menyatakan dukungannya terhadap KPK untuk terus mengusut kasus korupsi. Seperti kita simak pemberitaan media massa belakangan ini, KPK dikabarkan sedang berseteru dengan Polri terkait kasus korupsi simulator SIM. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, apa komentar Anda? Mengikuti kejadiannya sebenarnya gampang sekali dengan membuka buku dan media bahwa ini kan cerita soal triggernya pemeriksaan terhadap Pak Joko Susilo kan. Terus kemudian kalau kita melihat dari situ ada penyidik-penyidik Polri yang kemudian apakah mungkin tidak terlalu membantu ataukah mungkin malah terlalu keras sehingga harus disentil, harus dijewer. Saya kira itu kalau kita melihat dari posisinya. Nah, dari cerita itu kemudian ada tradisi yang memang berbeda di KPK. Di KPK itu hampir dibaca oleh publik, kalau orang diperiksa hari Jumat itu mesti ditahan. Itu sebagai apa cerita ya, orang yang melihat semua. Tapi kemarin tidak ditahan. Ada apa ini dengan KPK? Kira-kira begitu kan. Oh, mungkin masih ada soal-soal administrasi yang mesti diselesaikan. Tapi itu sudah menjadi indikasi betapa tarik ulur itu terjadi di dalam pemeriksaan DS ini. Yang berikutnya, bagaimana kemudian kita menyikapi? Sebenarnya cicak buaya kan pernah terjadi, bukan sekarang kan ini, pernah terjadi. Maka ketika kemudian seperti ini, Presiden harus cepat-cepat mengambil alih. Karena kalau ini tidak, ini lembaga negara di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan, dia ada di atasnya Polri, tapi sebagai kepala negara, dia memanage semuanya. Maka kalau kemudian kita membiarkan kondisi seperti ini akan menjadi bola liar yang ada di lapangan. Dengan munculnya kejadian seperti ini, apa dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak? Pasti ada, orang akan mengira-ngira. Itulah yang kemudian kritik publik mengatakan, selalu saja pedang hukum itu tumpul kalau ke atas. Nah, problem yang menarik kan Pak DS ini masih aktif kan? Karena masih aktif barangkali ada pride yang terganggu. Tapi pada saat itu juga menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih lemah. Selalu tidak bisa menyentuh ya orang-orang yang sedang menjabat begitu. Meskipun kemudian antitesanya juga bisa muncul, toh DPR juga bisa ditanggepin. Maka DPR sebagai individu saya nilai sebagai sesuatu yang di antara tanda petik lebih lemah dibanding pejabat-pejabat semacam yang ada di situ di tingkat kepolisian. Sebut saja, ini kan jenderal-jenderal kan gitu. Kalau kita melihat posisi seperti itu, Presiden sebenarnya harus berinisiatif untuk itu. Lalu bagaimana Bapak melihat banyaknya dukungan masyarakat terhadap KPK ini? Ada sebuah keinginan dari publik yang gemes. Ini adalah kegemesan kolektif yang muncul, yang kemudian menggerakkan mereka untuk kemudian membela. Dan itu artinya terjadi gerakan sosial dengan sebuah kesadaran. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini akan menjadi trigger. Adanya solidaritas lebih banyak. Mereka yang datang itu adalah orang yang kemudian cemas betul. Itu memberikan, mengirimkan pesan bahwa pemberantasan korupsi itu wajib hukumnya, bukan sunnah itu. Dan itu harus dilakukan. Dan ketika kemudian itu tidak dilakukan, marah mereka. Nah, kemarahan ini mestinya disikapi dengan sebuah keseriusan penegakan hukum. Maka kalaulah kemudian tidak, ya itu akan menjadi trigger untuk sebuah gerakan yang lebih besar lagi. Solidaritas masyarakat akan terbangun. Masyarakat sudah muak dengan korupsi. Lalu Pak, ada komentar yang mengatakan, kejadian kemarin akan menjadi awal baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana masyarakat menjadi sangat terlibat dan berani dalam upaya memberantas korupsi. Bagaimana menurut Bapak? Tergantung. Kalau saya melihatnya, ini adalah momentum yang luar biasa. Sehingga terhadap teman-teman di KPK, gak ada keraguan sedikit pun yang Anda harus tunjukkan pada publik. Maka terhadap siapapun, udah sikat saja kalau soal seperti itu. Itu artinya dukungan publik sudah ada di belakang Anda semua. Dan masih banyak orang waras yang akan mendukung KPK. Jadi KPK gak perlu ragu-ragu. Nah, nanti ujian ini akan ditunjukkan sejauh mana KPK menghandle kasus-kasus besar ini nantinya bisa dia pegang. Contoh Senturi, contoh Hambalang gitu kan. Nanti yang pendidikan ini masih banyak sekali kan. Nah kalau kemudian dari rentetan itu KPK membuktikan, ini momentum pemberantasan korupsi akan menemukan titik baiknya gitu. Demikian Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Saya Wendy Lim.